Mrs. Terima kasih Anda masih bersama saya Dona dan juga Biang Penasaran Kavi Kurnia. Nah, sore ini ilmu goreng yang bakal dibagi sama Bang Kavi. Tadi yang pertama-tama itu apa, ini apapun ya, apapun usaha Anda, apapun produknya, apapun yang mau dipasarin, apapun yang mau dijual gitu ya. Tadi kita mulai dengan cari-cari perhatian, kasih nama yang heboh-heboh gitu. Terus apa lagi Bang? Dan kadang-kadang kalau udah ketemu apa yang istilah kita korsletnya di mana gitu ya, korsletnya udah ketemu di mana gitu ya, itu kadang-kadang kita bisa melihat itu sangat simpel gitu loh. Tapi apa yang menjadi simpel itu sebenarnya menjadi suatu terobosan inovasi yang kreatif. Contoh nih, contoh misalnya nasi pedas. Oh, itu di Bali tuh sampai orang tergila-gila gitu loh. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di warung biasa. Warung biasa, ya, kayak warung Tegal biasa gitu loh, mau lauknya apa gitu loh. Tapi kenapa dibikin nasi pedas? Kenapa? Karena sambal yang tadinya ini, sambal yang tadinya apa? Sambal yang tadinya cuma dipakai dan dicolek sedikit-sedikit, ama dia dibikin agak encer. Dan dibikin kayak sos gitu. Jadi kalau ada puyung hai ada sosnya. Nah ini kita makan nasi campur ada sosnya. Sosnya apa? Sambal, Bo. Mau bagaimana gak mau pedes. Dibilang kalau kurang pedes juga tuh nasi dikuahin sama sambal. Tapi penggemarnya banyak banget. Antri makannya. Wah itu dia. Kenapa? Nasi pedes kagak pernah kedengeran. Yeah, jadi itu tuh. Kan menurut itu sangat satu fenomena yang sangat menarik sekali gitu loh. Digoreng gitu loh. Jadi apapun yang bisa itu digoreng. Ya kan? Dulu misalnya ya, orang-orang yang jadi yang bikin apa? Reparasi mobil ketabrak apa segala macam. Ketok magic cak. Oh iya benar. Itu digoreng gitu loh. Dan ya kan makanya sama dia dibilang ini, kagak boleh ngelihat. Tapi benerannya bisa bagus ya, gue juga bingung, Bang. Iya, yeah, tapi kan kita nggak tahu cara gimana. Mungkin ada diketok atau diketok magic, apakah pakai magic atau ketok. Tapi kan nggak boleh ngelihat. Iya. Itu dia. Nah, apa itu kita nggak tahu. Tapi akhirnya orang, wah, ketok magic. Sampai sekarang juga nggak pernah tahu kan lo diapain. Tapi mobil bisa tetap bagus kan? Iya. Gue juga bingung. Nah, itu kan. Dan itu sepanjang jalan Salemba kan lo lihat Bang pakai papan, ketok magic sepanjang pinggir jalan. Iya. Dan yang anehnya nih ya, mereka nih ya di samping untuk mencari perhatian yang didapat ya, bayarnya kan nggak boleh pas, ada ganjilnya dikit. Jadi misalnya 14.275 gitu loh, diganjilin sama dia. Nah itu, jadi ini pemasaran itu kudu kreatif, ngegorengnya itu yang penting. Yang penting ya harus ada sikap, jangan sampai sikap kita itu males berpromosi, nggak mau ngegoreng gitu loh. Males, ah udahlah bisnis gue cuman UKM. Enggak juga. Lu justru bisnis UKM itu ya, yang bisa besar, yang bisa hebat itu selalu mulainya dari mana? Mulainya dari mana? Mulainya dari kecil. Tidak ada bisnis apapun mulainya tiba-tiba gede. Selalu dari kecil. Kecil, sedang, gede. Ini ada orang maunya instan sih Bang ya, maunya langsung besar, habis itu tahu langsung nyungsep juga. Kebanyakan makan pop mie. Acok. Oke, itu baru ngomong dari cari perhatian orang banyak, khalayak luas gitu ya, mulai dari tadi nama-nama yang unik mungkin, tempat-tempatnya nyeleneh juga bisa. Gitu loh. Angka-angka yang ganjil-ganjil. Nah, terus begitu cara UKM-UKM ini ya, cara mereka membidik ya, membidik segmen-segmen tertentu interesting. Jadi misalnya nih contoh ya, ya ternyata misalnya ya yang membidik orang-orang yang malam-malam kagak bisa tidur itu banyak banget, hampir di seluruh Indonesia, dari yang jual nasi kucing malam di Jogja. Itu siangnya nggak ada, tapi jualnya malam jam 11 baru mulai dagang nasi kucing misalnya. Ya, di Jakarta ada bubur hostess gitu loh. Dagangnya juga gitu, mulai jam 11 malam. Di kota ada bakmi begadang. Jam 12, jam 11 dia baru buka gitu loh. Belum gue cobain tuh Bang. Ya, terus ada nasi goreng pocong. Itu yang dikaret. Nah, ada rawon setan dulu, yeah. Rawon setan sekarang kan bukanya dari pagi, tapi dulu awal-muasalnya itu ini. Jadi ternyata crowd yang kagak bisa tidur, yang malam itu yang nyari makanan, oh itu banyak banget. Dan segmen-segmen itu sangat pandai, sangat pinter untuk mencari segmen-segmen tersebut. Nah, itu dia. Ya, tinggal di mana nih sekarang Anda mau mengarahkan itu ya. Oke, nanti kita akan balik lagi bersama Bang Kavi dengan topik ilmu goreng-menggoreng ini. Wah, ini saya nggak tahan Bang kalau udah baca SMS yang begini nih Bang. Sebelum kita break ya, dengarkan baik-baik. Tukang sop ini jago ngegoreng, sop janda goyang, sop jantung dada goreng di loyang. Mantap, stay tuned.